Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kapan fa sababiyah dan waw ma'iyah fi'il mudhari' setelahnya dinasabkan dengan an mudmarah wujuban? Indah ya kana Aba Numer. Nafin mahdin au talabin fil fi'li. Ma hiya, ma huwa talab bil fi'li ya kana Usman? Amar? Nahi, tua, larot, tahdid, temani, istifham, nafi, nafi nggak masuk tolat, faroji. Total ada berapa ya, Fana, Barihan? Dengan nafi? 8. Dengan nafi? 9. Terkumpul dalam? Mur wa da'u wa nha wa sal wa arid li hadhihim tamanna warju kadzaka nah. Baik, nastamir. Qala syarih tanbihun. Qala ya Abdullah. Lam yadkuril musannifu amsalati talabi illa an-nafi. Illa? Illa an-nafi. Nafi. Mana? Illa an-nafi. Nahi, kenapa Rafa? Pelajaran istisna ini. Mustasna apa ini? Taman atau tidak? Tam. Mana mustatsna minhunya? Amsalati talab. Terus dibaca. Sini belum sempurna ya, karena di sini ada fi'il, fa'il, tidak ada maf'ul bih-nya, sehingga dibaca illan nahya, maf'ul bih dari yadkur. Terus sya'a asya wairu munsharif wa nahnu nadhkuru bagi nah, tanbih. Musannif tidaklah menyebutkan dari contoh-contoh talab kecuali nahi saja dalam matan, ya. La yuqda alaihi fayamutu wa ya'lam as-sabir. Nah, dan di sini la tadghaw fihi fayahil 'alaikum ghadab. La ta'kul as-samaka wa tashrab laban. Sebutkan dengan la nahi saja. Dan sungguh telah berlalu bahwasanya talab itu mencakup 8 perkara. Dan kami akan menyebutkan contoh-contoh talab yang tersisa sebagai faedah. Kira? Ya, kena. Contoh fa dan waw, fa sababiyah dan waw ma'iyah setelah amr perintah ucapanmu ijtahid, bersungguh-sungguhlah, maka dengan sebab itu kamu akan berhasil, atau bersamaan itu kamu berhasil. Di sini syaitnya tafuza, rofa, nasab atau jazm ya akhuna, mansub dengan wawawil ma'iyah. Nah, berikutnya Abu Sofia. Nah, contoh fa sababi wa ma'iyah setelah doa ucapanmu Allahumma ya Allah tolonglah aku, maka dengan sebab itu aku tidak akan di ukhdal, di tahdil, tidak ditolong oleh teman yang semisalnya wala ukhdala. Ini syaitnya sama ya, mansub dengan an mutmarah wujuban ba'da fa sababi wa ma'iyah. Istamir wa misalu ba'da kauluka mata tazuruni, makanya pendek, mata mata tazuruni fa'akrimaka fa'ukrimaka fa'ukrimaka. Nah, contoh keduanya setelah pertanyaan ucapanmu kapan tazuruni, kamu mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu, atau bersama itu aku akan memuliakanmu. Terus wa misaluhuma ba'dal aradi wa huwa at-taladu bi rafqi irifqin irifqin walinin qaluka ala tazuruna fanuk rimaka au fanuk rimaka wa nuk rimaka. Nah, contoh keduanya fa sababi dan ma'iyah setelah al-arad. Arad adalah permintaan dengan lembut, ya, dengan lemah lembut. Ucapanmu ala, ya, penggunaan untuk al-arad ini seringnya menggunakan ala. Ya. Tidakkah engkau menziarahi kami, maka kami akan memuliakanmu, atau dan atau bersamaan kami memuliakanmu. Istamir. Wa misaluhuma ba'da tahdidi wa huwa at-talibu talab at-talabu bihasin wa iz'ajin qawluka hal lataqaita allaha fayaghfirallaka au wa yaghfirallaka. Nah, yang terletak setelah tahdid itu permintaan dengan dorongan juran keras. Ucapanmu halla, adatnya alatnya yang dipakai untuk tahdid itu halla. Kalau arat pakai apa? Ala. Nah, kalau ingin mengungkapkan anjuran tapi dengan keras, sangat, itu dengan halla. Tidakkah engkau takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, maka dengan sebab itu Allah akan mengampunimu, atau bersamaan itu Allah mengampunimu. Istamir. Nah, contoh keduanya fa sababi wa ma'iyah setelah tamanni. Tamanni itu apa? Tamanni adalah meminta sesuatu yang mustahil. Tamanni itu angan-angan, meminta sesuatu yang mustahil atau yang sulit terjadinya. Contohnya laita limalan, seandainya aku punya harta, maka aku akan bersedekah dengannya. Ini apa? Yang kedua ya mungkin ya, bagi yang enggak punya duit. Fi usrun aw tasaddaq bihi. Contoh yang talabul mustahil. Abar wae bae. Apa? Seandainya aku punya 75. Oh, orang. Sama itu. Seandainya saya punya sayap, saya akan terbang. Laitali janahan fa'ati robihi. Mustahil kan? Mustahil atau sulit? Mustahil ya, enggak punya sayap. Sulit? Mustahil. Bisa terbang pakai itu? Mana? Kantole. Kantole. Kantole. Kantole. Kantole. Nah. Ya, contoh saja ya. Sama ada Pak Usman. Wa misaluhuma ba'da taraji wa huwa tawakkal amr al-mahbubi al-mahbubi al-mustaq. Mustaqrabi khusuluhu. Qawluka hawluka la'alla zaydan yazuruna fattuk. Panukrimahu au tukrimahu. Wa. Au. Wa tukrimahu. Iti tirongo jodoh nontai cecan ini. Au. Wa nukrimahu. Satu per dua kitanya. Satu per dua ini. Saya kata mata dulu. Kalau sudah usia memang matanya sudah mulai, ya enggak apa-apa kayak bantuan, enggak usah malu. Bahaya bahasa Arab titik satu dua udah beda jauh. Ba? Wa qala ta'ala. Pada prima saya. La'alli ubalighu. Ablu lu sama rokat isa. Asbab samawati wa tolia. Binasbi at-tali'a. Binasbi at-tali'a. Fi kira'ati Hafsin. Hafsin. An. Asis. Nah, contoh keduanya. Pak sebagian wama istilah taroji. Taroji itu. Apa jelas? Taroji itu pengharapan. Harapannya adalah meminta suatu menunggu suatu perkara yang disenangi yang dekat terjadinya. Ini harapan. Mudah-mudahan Z menziarahi kami lalu atau maka kami memuliakannya atau bersamaan itu kami memuliakannya. Ayat ini syaitnya mana, Abu Usman? La'ali. La'ali ini taroji, ada tuh taroji, la'alla. Kemudian fi'il yang mansub fa'at toli'a dibaca nasab dalam kiraahnya hafiz an asim. Baik, alhamdulillah selesai dari nawasib. Sekarang kita berpindah kepada jawazim, alat-alat penjazm. Qala al-mu'allif rahimahullah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bin Khattab. Wal jawazimu 18 wa hiya naw'ani. Al-jawazim ada 18 dan dia terbagi menjadi 2. Jazimun li fi'lin wahidin wa jazimun li fi'lain. Penjazm satu fi'il dan penjazm dua fi'il. Fal awwalu sab'atun. Yang pertama yang menjazmkan satu fi'il ada 7, wa hiya lam. Nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yalid, yulad, lam yakul, ini syahidnya. Falamma nahu lamma yafdi ma amarahu. Syahidnya yafdi, tanda jazmnya dengan apa ini? Hatfu harfil illah. Wa alam nahu alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, syahidnya nashrah. Wa alama ka qawli ala hini ataqtul masyibi ala sfiba. Fakultu alamma ashu wa syaibu wazi'u. Syahidnya alamma ashu. Tanda jazmnya dengan hatfu harfil illah. Walamul amri wa du'a. Nahu liyunfiq du sa'atin. Syaitnya yunfiq. Jazm dengan sukun. Liyakdi alayna rabbuk. ayatnya yakdi tanda jazmnya dengan hatfu harfil illah. Wala fil nahyi wa du'a, la untuk larangan dan doa. Contohnya wala la tahzan, ayatnya la tahzan tanda jazmnya dengan sukun. La tu'ahidna, ini yang doa ya, la tahzan ini nahi, la tu'ahidna ini doa. Tadi yang liunfik itu amar, kemudian liyakdi itu doa. Wa talabu idza saqatatil fau min al-mudhari'i ba'dahu wa qusida bil jazaa'. Demikian pula talab. Talab yang 8 tadi apabila fa'nya dihilangkan dari fi'il mudhari' setelahnya dan diinginkan dengannya jazaa'. Contohnya qul ta'alau atlu. Syaitnya di sini adalah apa? Atlu. Jawab talab. Talabnya apa di sini? Amr, kemarilah, atlu, aku bacakan. Ta'alo ini tolab, kemudian atlu jazm, dengan tolab. Juga ucapan syair kifa nabki min dikri habibi wa manzili, wisik tilliwa bainan dakhuli fahaw mali. Syairnya di sini adalah, kifa nabki, kifa amr, nabki jazmnya dengan jawabu tolab. Nah, kita baca syarahnya, ikra ya, karena Naziruhu. Waljazmu. Qat'un. Obarnya. Waljazmu fil lugati al-qat'u. Itu ya. Jawa zima. Karena sama itu butuh dua maf'ul. Ketika dimajulkan, maka yang pertama jadi naibul fa'il al-kalimatu. Pada dari hadihi, jawa zima tetap nasab. Li'annaha taqta'u minal fi'li. Baik. Ucapan beliau al-jawazim. Al-jawazim ini bisa berasal dari jamaknya jazim, mudakar, alat penjazm. Kalau ditakdirkan lafdun jazimun. Lafdun, lafad penjazm. Atau jamak dari jazimah, mu'annas. Kalau ditakdirkan kalimatun jazimah, kata penjazm. Ya, bisa dari mudakar berarti takdirnya lafdun. Kalau di mu'annas berarti apa? Kalimatun. Sebagaimana telah berlalu yang semisalnya dalam nawasib. Nawasib jama dari nasib atau jama dari nasibah. Nasib berarti lafdun nasibun atau nasibah berarti kalimatun nasibah. Jazm secara bahasa adalah memutus. Nah, menetapkan, memutus. Dinamakan kata-kata ini adalah jawazim. Tadi yang disebutkan tadi, alat-alat tadi dinamakan penjazm. Karena dia memutus fi'il dari harokat atau dari huruf. Dari harokat contohnya apa? Lam yalid. Asalnya kan yalidu. Diputus harokatnya jadi apa? Sukun. Sukun itu adamul harokat. Tidak ada harokat. Jadi lam yalid. Nah, yang harf contohnya apa? Liyakdi. Asalnya apa? Yakdi. Pakai ya. Yada'u. Masukkan lam. Jadi liyakdi. Dibuang. Diputus atau dibuang. Ya-nya. Istamir. فلدخولهما في لام ولما وأما الثالث فلأن الجسم في persen. Satu persen. Lah, istilah yang ada sahihi karena saya lebih insyaallah. Nah, ucapan beliau ada 18. Menurut tahqiq penelitian, bahwasanya yang benar adalah 15 saja. Dengan menggugurkan 3, yaitu alam dan alamma dan tolab. Adapun 2 yang pertama, yaitu alam dan alamma, karena sudah masuk dalam lam dan lamma. Ini tambah hamzah istiqrar saja. Asalnya lam tambah hamzah jadi alam. Lamma tambah hamzah jadi alamma. Jadi sudah masuk dalam lam dan lamma. Adapun yang ketiga yaitu tolab, karena jazm yang setelah tolab itu adalah dengan alat syarat yang dibuang, bukan dengan tolab itu. Menurut pendapat yang sahih, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Qul ta'ala atlu. Ya, katakanlah, kemarilah kalian, aku bacakan. Nah, di sini ada yang mahdhuf, alat syarat yang mahdhuf. Qul ta'ala, nanti akan datang ya. In ta'tu atlu. Jika kalian datang, aku bacakan. Al-Muhim, terjadi khilaf di situ. Samir. Wa'inya sabaha. Lun. Ila akhirnya. Wa'na khilafah fi. Har fi yadiha. Wa'awlaha. Awaluha. Harfu nafyin wa jazmin wa qawdin mahu lam akum wa kami tali musanifi wa lam harfu nafyin wa jazmin wa qawdin wa kullun min akum wa yalid wa yulad wa yakun fa fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi sukun al-sukun no pelan banget nih tahuan wa alamatu jazmihi as-sukunu wasumiyat terus. Wasumiyat harfanafin. Yin. Harfanafin. Lianaha. Tangki. Hadasa. Maksud. Tangkil hadasa. Wafuwal. Iyamu. Masalah. Wa. Jazmin. Min. Wa jazmin. Lianaha. Tajzumul. Tajzimul. Mudari. Mudari. Mudari. Anu mau senang kan kasroh. Kasroh itu kalau ada huruf jer, untuk filai, setelah fiil kok kasroh kan ya, enggak bisa. Santai aja. Zamanahu, ni mana? Zamanahu. Hilal Mubi. Mubi. Mubi. Kalau ini kasroh, ada ujir. Ya, jelas. Baik. Yang pertama adalah lam. Lam disebut dengan harfu nafyin, wa jazmin, wa qalbin. Huruf penafi, penjazm, dan pembalik. Nanti akan datang. Contohnya, lam akum. Aku tidak berdiri. Dan juga seperti contoh musannif, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun. Maka lam, huruf nafi, penjazm, dan pembalik. Masing-masing dari fi'il akum, yalid, yulad, yakun, fi'il mudhari' dijazm dengan lam. Tanda jazmnya dengan sukun. Karena apa? Sahihul akhir. Dan lam itu dinamakan dengan harfa nafyin, huruf penafi, karena dia menafikan perbuatan. Yaitu al-qiyam dalam contoh ini. Sebagai contoh. Kan kalau dikatakan lam akum, berarti yang dinafikan apa? Perbuatan berdiri. Lam aktub yang dinafikan perbuatan apa? Alkitabah, menulis. Dinamakan dengan harfu jazmin karena dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Dinamakan dengan harfu qalbin, membalik, karena dia membalik zaman fi'il mudhari itu menjadi lampau. Yang sebelumnya zaman mudhari itu apa ya, Pak Nabila? Nah, hal wal istiqbal. Kalau sudah kemasukan alat lam, maka menjadi lampau, telah. Nah. Ini harfu lam. Berikutnya, astani. Astani lama, wali atun. Bahia, nah, harfun. Bismillah. Bima apa terma, lama. Falamma mimmi di tasdid. Nah, yang kedua adalah lamma dan dia huruf semisal lam. Sebagai pada apa yang telah berlalu seperti contoh musannif. Itu harfu apa? Nafiyin. Jazmin, kolbin. Keterangannya sama. Maka lama huruf nafi jazmin kolb. Yakbi fi'il mudore. Lama yakbi ma'amara. Yakbi fi'il mudore majzum dengan lama. Tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Yaitu ya. Taunya ya dari mana? Menumer? Al-Kasro. Nah. Karena dia fi'il mudore mu'tal akhir. Saya barakulahikum. Tentunya untuk membahas jawazim ini harus kita kembali mengingat tentang tanda-tanda apa? Penjazm. Ya, tanda-tanda jazm ada berapa ya, Pak Usman? Tanda jazm. Bil jazmi. Alamatan. As-sukun wal hadfu. Tanda jazm ada dua. Sukun dan hadf. Sukun itu untuk sahihul akhir, hadaf ada dua. Hadfu hafil illah dan hadfu hadfu nun. Hadfu hafil illah untuk mu'tal akhir. Hadfu nun untuk amstilatil khamsah. Baik, naktafi dihada. Ada isyikal mungkin? Baik, tidak ada. Harapan yang buruk. Apa? Harapan. Ada harapan buruk. Kalau buruk bukan harapan namanya. Buruk itu kekhawatiran. Nah, tawakkuk namanya. Masuk juga. Karena la'ala itu untuk memiliki dua faedah ya. Taroji wa tawakkuk. Adatnya pakai la'ala. Wallahu a'lam. Harapan buruk bukan harapan. Harapan buruk. Kekhawatiran. Harapan buruk. Baik. Harapan kita itu bisa.